أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا والحمد لله pada kesempatan kali ini atau kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan tahsin kita. Baik, di pekan yang lalu, dua pekan yang lalu kita telah menyelesaikan surat Nuh. Sekarang kita lanjut surat Al-Ma'arij. Ya, sebagaimana biasa kita baca dulu. Setelah itu nanti masing-masing membaca, satu orang dapat satu ayat. Jika ada yang keliru kita perbaiki. Kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة Qaf huruf qalqala dipantulkan. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana نعم فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما Nah, huruf lam tidak ditahan di situ. Lu yas'alu cepat ke huruf ha. Nah, tanpa adanya mat. Wa la yas'alu hamimun hamima. Wa la يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه yaumi. Bukan yauma tapi yaumi. Kemudian tamin bertemu ba. Tamin bertemu ba adalah qalam. Dirubah menjadi mim. Ya'andul mujrimu lau yaftadi min azabi yaumi idhim bibani. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي نعم جميعا تنوين setelahnya huruf sa, alifnya tidak dianggap, alif yang berdiri setelah ain ada alif, ini tidak dianggap. Nah, langsung ikhfa ke huruf sa. Jami'an, bukan jami'an, ini keliru. Nah, alif dianggap tidak ada. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أيمانهم فإنهم غير ملومين فإنهم ditahan didengungkan dengung gunna أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون huruf ba dipantulkan famanibtaghawara dzalika faulaika humul adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون min sukun bertemu ba ikhfa syafawi didengungkan bibir dirapatkan kedua bibir dirapatkan ini merapatkan dua bibir walladzina hum bishahadatihim qaimun والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فمن الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم Nun sukun tidak dipantepkan. Mine, ini kurang tepat. Min. Ayatama'u kullu mri'in minhum an yudakala jannata na'im. أن يدخل جنة نعيم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون قف دي بانتلوكان فلا أق jangan أق tapi أق kok ditempelkan kemudian dilepas fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala بدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ Ajadasi si, jadi ada huruf fa dan ada huruf sin. 6. Yawma yakhrujuna minal ajadasi sira'an ka'annahum fi sira'an. Jadi harus teliti. Sa ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sirah atas. Ujung lidah bagian punggung bertemu dengan ujung gigi siri atas. Adapun sin, ujung lidah dengan gigi siri atas. Nah, pangkal gigi siri atas. Sa. Yawma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Ya. Yawma yakhrujuna minal ajdati sira'an خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة أب ب dipantulkan خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ya satu orang tiga ayat kita mulai dari kanan dari ayat pertama sampai ayat ketiga silakan. Lai bukan la lai tapi lai ini matlin ini ya sampingnya tiga ayat juga a'udzu wu Mirrajim fi yawmin mulai dari fi yawmin kana miqdaru ya terus Nah, huruf kofnya, kolokolanya kurang jelas. Nah, dan mik, tapi mik-o. Nah, fi yawmin kana miqdaru. Ya, mulai dari fi. Hu ditahan dua rokat. Ada waw sogiroh, adalah waw mat. Fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Ya, terus. Fas. Fas dari tebal. Ya. Ya. Tafadhal. Birrajim. Wa narahu qariba. Ya, banyak dipanjangkan. Yang qariba ini pendek. وَنَرَاهُ قَرِيبًا Ya, terus Nah Oh, insyaAllah nah, nampaknya sama musimnya kayaknya musim suara nah. Gak apa-apa, yang penting huruf-hurufnya jelas. Nah, adapun suaranya putus-putus, ya madur insyaallah. Ya, ulang lagi. Yaumataku. kalmuhl. Oh itu keliru. Jangan ihni, ihn. Jadi antum lihat bagian ke-8 huruf ayat ke-8 huruf lam disukun karena waqaf. Kemudian sebelum lam adalah huruf ha. Nah, cara mewaqafkannya adalah dengan menerangkan dua sifat. Sifat ha dan sifat lam. Kal muhl. Muhl. Jadi lamnya hanya nampak sifatnya. Lamnya juga nampak. Tidak boleh kita hilangkan salah satu. Atau kita harokati ayat atau huruf terakhir. Ini juga keliru. Karena yang namanya waqaf, huruf terakhir itu disukun. Nah, dalam baca Al-Quran, huruf terakhir itu disukun. Yauma takunu sama'u kal muhl. Coba. Semuanya. Naam, hakada. Tadi datangkan sifat ha dan sifat lam. Kemudian yang ayat ke-9. Naam. Wa takunul jibalu kal ihn. Ihn. Jadi enggak boleh kita baca kal ihni. Ini keliru. Naam. Karena kalau kita waqaf sebuah ayat, ayat tersebut atau huruf terakhir dari ayat tersebut harus disukun. Walaupun ayat tersebut ada harokatnya, harus disukun. Nah, coba ulang lagi yang sama. Kal-ihn. Watakun. Ayat yang ke-9. Itu yang terus saya bilang keliru. Ihn. Coba, ihn. Bukan ih ni, tapi ih ihin. Nah, coba dipraktek sekali lagi. Kalau masih salah mungkin lain kesempatan. Sekali lagi coba. Watakun. Coba sekali lagi ya. Nah, coba ihin coba. Itu benar itu. Tapi kalau ihni malah keliru. Nah, kecuali antum mewasalkan ayat tersebut ke ayat berikutnya. Kal ihni wala yas'alu ila akhirih. Kalau wasalkan boleh. Tapi kalau wakufkan nunnya harus disukun. Ya. Selanjutnya. Ya. Yubassa. Yaumi. Ya. Ya, masyaallah. Jadi tatkala kita membaca ayat-ayat yang belum pernah kita lewati, itu bacanya pelan-pelan. Nah, kalau pelan-pelan mata kita kan lihatnya cepat, sehingga ayatnya nyambung dari ayat dari satu huruf ke huruf berikutnya itu nyambung. Nah, tetapi kalau bacanya cepat itu biasanya tersendat-sendat. Nah, biasanya putus-putus. Baik. Ya, tadi sudah bagus. Belakangnya ya. Wa fasi tuwi. Ya. Wa fasi, ulang lagi. Wa fasilatihi allati tuwi. Ya. Ah. Ayatnya pendek, disambung saja. 6. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Sekali lagi. Ya. Kalla langsung. Kalla bukan dengan kal. Ulang lagi. Kalla innaha lawa. Ya. Kalla itu adalah idgham bila gunna. Dia idgham tapi tanpa gunna. Sehingga tidak boleh kita tahan. Tahannya seperti ini. Kalla ini terlalu tahan. Tetapi langsung idgham dileburkan, dimasukkan tapi tidak digunakan. 6. Kalla innaha, kalla innaha lawa. 6. Baik. Coba dibaca sama-sama. Kalla innaha lawa. Ya, depan sini. Awal tiga ayat. Tad'u man adbara wa tawalla. فأو نعم jadi waw sukun waw bagian huruf lin, huruf yang dibaca lunak halus. Nah, caranya fa'au bukan au. Kalau bibirnya kurang gerak itu biasanya kurang tepat. Wa jama'a fa'au a. Wa jama'a fa'au a. Ya, ikra'u. Ya, depannya tiga ayat juga. Na jangan ditahan. Na langsung cepat ke huruf kho. Satu harokat. Innal insana khuliqa halu'a. Ya, terus. Wa idza, jangan wa idza tapi wa idza ya. Naam. Wa idza massahul khairu manu'a. Ya, ahsanta. Jadi huruf huruf itu tatkala dibaca dibaca harus jelas. Nah, wa iza, kalau wa iza itu biasanya kiroh lain yang kita tidak belajar di sini. Nah, ke depannya tiga ayat. Ya, masya Allah. Baik. Ya, sampingnya. غير مأمون. يا nah, masya Allah. Ya, sampingnya, Fasin. وعهدهم ya, Pak Bagas, insyaAllah, sanda. Huruf kaf tidak ditahan, langsung ke huruf mim. Kibalakamu, ya, pelan lagi. Ya, set, sampingnya. Oh. Ayapa. أن يدخل جنة نعيم إن ditahan dua rakaat. Ya, dua ayat saja. Ya, yang sana. يخوض ويلعب يلاقو يلاد تهان يوعدون kepanjangan dati siro'a da secukupnya saja panjangnya maptobi minal ajadati siro'a ka'annahum ila kepanjangan jangan terlalu panjang ka'annahum ila nusubin yufibun yufibun ya yang satu ayat yauma yakhruju bisa ya berarti temannya bisa juga atau malu ya yang terakhir ayat yang terakhir ya khasyatan Nah, barakallahu fikum. Asandum jami'an. Baik. Ini cara membaca Al-Quran. Nah, dengungnya harus diperhatikan. Kemudian terkhusus maktabihi ini juga harus kita perhatikan agar panjang bacaannya tidak terlalu panjang. Baik, demikian kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut pada waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.